Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita kali ini memasuki tafsiran dari Quran Surah Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini surat yang diturunkan pada perang Badar dan perang Badar itu sendiri perang yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, satu tahun setengah setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dua bulan setelah bergantinya kiblat, karena pada asalnya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah jadi menghadap ke kiblat. Ayat pertama yang turun dari surat ini itu turun menjelang selesainya perang Badar, karena berkenaan dengan masalah ghanimah yang didapat oleh kaum muslimin. Dan setelah itu ayat demi ayat terus turun. Jadi surat Al-Anfal ini turun sekali lagi dalam peristiwa perang Badar. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mukminin. Mereka, para sahabatmu, bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah olehmu kepada mereka bahwa harta rampasan perang itu pengaturannya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan antara kalian, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Tafsiran dari ayat ini, ayat pertama, yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi 'anil ghanaimi yauma badrin. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat ini, kata Allah kepada rasulnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ghanimah. Yauma Badrin, pada hari perang Badar. Kaifa tuqassimuha bainahum? Bagaimana engkau akan membagikan harta tersebut kepada mereka? Jadi selepas perang itu sudah mulai ribut kaum muslimin membicarakan apa? Al-ghanaim, ghanimah, harta rampasan perang. Qul lahum inna amraha ilallahi wa rasulihi. Katakan olehmu kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya urusan harta rampasan perang ini, urusan ghanimah ini, pengaturannya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Farrasulu yatawalla qismatuha bi amri rabbih, maka Rasul yang memiliki kuasa untuk membagikannya atas perintah Rabb-nya. Fattaqu iqaballah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, takutlah kalian semua akan siksanya Allah. Wala tuqaddimu ala maksiyatih, jangan wala tuqdimu ala maksiyatih. Jangan sekali-kali kalian dahulukan maksiat kepadanya. Jangan karena ingin mendapatkan bagian yang lebih dari ghanimah, akhirnya jatuh kepada perbuatan maksiat. Watruku al-munaza'ata wal-mukhasamata bisababi hadihil amwal. Lalu kata Allah di ayat ini, tinggalkan oleh kalian al-munaza'ata wal-mukhasamata, perselisihan dan permusuhan oleh sebab harta ini. Nah, ternyata memang harta itu riskan menjadi sebab terjadinya apa? Permusuhan dan perselisihan. Memang betul kita rasakan dalam kehidupan ini, bahkan kita dengar berita-berita atau bahkan kita lihat banyak orang yang berselisih sampai pada tingkatan bermusuhan karena gara-gara apa? Harta. Apa yang direbutkan? Harta. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kaum muslimin pada saat itu selepas perang Badar mereka mendapatkan ghanimah, mereka ribut soal apa? Ghanimah. Dan itu terjadi, buktinya para sahabat langsung bertanya kepada Nabi tentang gimana nih pembagiannya ghanimah sebanyak ini. Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka bahwa soal pengaturannya itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasul yang menangani pembagiannya. Takutlah kalian kepada siksa Allah. Tinggalkan perselisihan dan permusuhan oleh sebab harta ini. Wa aslihu hala bainakum. Perbaiki hubungan antar kalian. Waltazimu ta'atallah wa rasulihi in kuntum mu'minin. Dan komitmenlah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya jika kalian mengaku beriman. Fa innal imana yad'u ila ta'atillahi wa rasulihi. Sebab keimanan itu akan mengajak, mendorong kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah ingatkan agar kaum muslimin bersikap tenang, dahulukan apa yang telah menjadi keputusan Allah dan Rasul, karena itu bagian dari taat kepada keduanya. Jangan sampai harta ini menjadi sebab terjadinya keributan. perselisihan dan permusuhan. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati-hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanannya, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Di ayat yang kedua Allah kembali ingatkan bahwa seperti inilah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka selalu menampakkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Bahkan saat disebut nama Allah bergetar hati mereka, saat dibacakan ayat-ayatnya ya, bertambah iman mereka. Mereka semuanya selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, qala innamal mu'minuna billahi haqqan. Allah tegaskan di ayat yang kedua ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah yang sebenar-benarnya, humul ladzina idza dzukirallah fazi'at qulubuhum, yaitu mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar, langsung timbul rasa takutnya. Ketika disebutkan nama Allah, yang terbayang adalah keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Karena nama Allah ketika disebutkan tidak sama dengan nama-nama selainnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul Qur'an zadatuhum imana ma'a imanihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya, ma'a imanihim, di samping keimanan yang memang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Dengan apa bertambahnya iman? Dengan kebaikan-kebaikan, salah satunya adalah bacaan apa? Al-Quran. Entah itu membaca Al-Quran secara langsung atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini bisa menambah keimanan. Ini bisa menambah seseorang ingat kepada akhirat. Nah, jangan sampai ada seorang muslim yang baru sadar akan akhirat ketika mendengar nyanyian musik, ya. Tapi saat dibacakan Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran biasa-biasa saja. Nah, ini musibah. Kan tidak sedikit sekarang ini, ya, kaum muslimin yang lebih cenderung senang mendengarkan nyanyian-nyanyian atau musik-musik yang mereka anggap sebagai musik religi, ya. Merasa tentram ketika mendengar nyanyian atau musik yang seperti itu. Bahkan tidak jarang ada yang meneteskan air mata. Tapi anehnya saat mendengar bacaan Al-Quran gak ada sama sekali pemandangan seperti itu. Padahal orang-orang yang beriman itu, kata Allah, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Ya. Ingat akhirat. Inilah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul Qur'an zadatuhum imana ma'a imanihim litudabbirahum lima'anihi, supaya mereka bisa mentadaburi makna-maknanya. Wa 'alallahi ta'ala yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Ta'ala mereka bertawakal. Fala yarjuna ghairahu, mereka tidak berharap kepada selain Allah. Wala yurhibuna siwah, mereka juga tidak merasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi takutnya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya setiap kali disebut nama Allah bergetar hatinya, ya, menggambarkan rasa takut, pengagungan secara tidak langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masih menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman, yang sesungguhnya selain tadi disebutkan bahwa mereka hanya bertawakal kepada Allah, juga disebutkan di sini alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu yang mereka senantiasa menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Tafsirannya, alladzina yudawamuna ala adai sholawatil mafruḍati fi awqatiha, yaitu yang yudawamuna, continue, terus menerus mengerjakan sholat-sholat yang wajib, fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta, sesungguhnya sholat-sholat yang wajib itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditetapkan waktu waktunya. Ya. Nah, maka orang-orang yang beriman, mereka terus menerus secara kontinu mengerjakan sholat-sholat yang wajib itu tepat pada waktunya. Tidak sebelum waktunya, tidak juga setelah waktunya habis, tapi tepat pada waktu-waktunya. Jadi betul-betul menjaga waktu sholat dengan baik. Wa mimma razaqnahum minal amwal yunfiquna fima amarnahum bihi, dan mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, minal amwal, dari harta benda, yunfiqun, mereka senantiasa menginfakkannya, fima amarnahum, sesuai dengan apa yang telah kami perintahkan kepada mereka. Jadi harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ternyata di dalamnya mengandung hak. Ada hak harta besar dan kecilnya. Jangan berpikir, "Oh, itu kalau hartanya banyak, hartanya besar." Tidak. Besar kecil, seberapapun harta yang kita punya, tetap ada haknya yang harus kita keluarkan, yang harus kita tunaikan. Makanya harus takut kalau seandainya kita belum pernah punya kesempatan untuk mengeluarkan apa yang menjadi hak harta yang kita miliki. Sepeser, dua peser, ada sedikit, walaupun apa? Sedikit. Itu dalam rangka membersihkan harta kita. Qad aflaha man tazakka, dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membersihkan dirinya, hartanya, ya, maka dinyatakan telah mendapatkan apa? Keberuntungan. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Harta yang kita punya itu kan bagian dari diri kita, ya, ada haknya di situ. Nah, Nah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepadanya. Selanjutnya ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ini kesudahan yang baik yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, orang-orang yang beriman yang sejati. Lahum darajatun ingda rabbihim, untuk mereka ada kedudukan di sisi Rabbnya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia, pemberian yang mulia, pemberian yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman itu sempurna. Allah berikan, dan itu sebagai ganti dari rezeki yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Padahal rezeki yang dikeluarkannya hanya sebagiannya. Coba antum lihat tadi ada kalimat mimma razaqnakum. Ya. Wa mimma razaqnahum. Dan di antara sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka menginfakkannya. Jadi infak yang dikeluarkan oleh kita itu hanya sebagian. Sebagian dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tidak semuanya, tapi balasannya. Wa rizqun karim. Balasannya dari Allah, itu rezeki yang sempurna. Pemberian yang sempurna. Surga. Kata Allah dalam hadis kunsi. Ya, dalam hadis kunsi. Anfik unfik. Kamu infakkan sebagian hartamu, aku akan menggantinya. Ya. Kalau kita masih merasa kehilangan ketika mengeluarkan sebagian dari apa yang kita punya untuk kebaikan, ini pertanda iman kita belum seberapa. Ya. Memang berat, tapi kalau kita yakin ya, bahwa Allah akan menggantinya, akan ada saja nanti yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jika tidak di dunia, maka menanti kita di mana? Di akhirat. Ya. Tafsirannya, ha'ula'i alladhina yaf'aluna hadihil af'ala humul mu'minuna haqqan zahiran wa batinan bima anzalallahu alaihim. Kata Allah di ayat yang keempat ini, mereka orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bertawakal kepada Allah, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Humul mu'minuna haqqa. Mereka lah kaum mu'minin yang sesungguhnya. Zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Bima anzalallah. Beriman kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Alaihim. Lahum manazilun aliyatun indallah. Mereka lah yang akan mendapatkan manazilun aliyatun, kedudukan-kedudukan yang tinggi. Indallah, di sisi Allah. wa afun an dzunubihim, dan ampunan atas dosa dosanya. Wa rizqun karim, dan rezeki yang sempurna, yang mulia. Wa huwal jannah, yaitu surga. Apa yang lebih besar ya, daripada surga? Gak ada. Apa yang lebih baik daripada surga? Gak ada. Surga itu menjadi cita-cita kita semuanya ya. Kita mencita-citakan masuk surga, tapi kadang kita lupa mengerjakan hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke sana. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semuanya masih ada hubungannya ya, saling terkait. Selanjutnya ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu telah menyuruhmu untuk keluar dari rumahmu dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya ada sekelompok dari golongan mukminin lakarihun yang mereka tidak suka. Tafsirannya kita lihat. Kama annakum lamma ikhtalaftum fil maghanim fantaza'aha Allahu minkum waja'alaha ila qasmihi wa qasmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam kadzalika amaraka rabbuka ayyuhan nabi bil khuruji minal madinati lil liqa'i 'iri quraishin wa dzalika bil wahyi alladhi ataaka bihi jibril ma'a karahati fariqin minal mu'minina lil khuruj. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima ini, sebagaimana kalian telah berselisih soal ghanimah, fantaza'ahallahu minkum, maka Allah cabut pengaturan urusannya dari kalian. Wa ja'alaha ila qasmihi wa qasmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tetapkan pembagiannya berdasarkan aturan pembagian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang tadi di ayat pertama kita ceritakan, selepas perang Badar itu kaum muslimin mulai desas-desus ya, membicarakan soal apa? Ghanimah. Dan ternyata ada sedikit ya, bersih tegang antar mereka, hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi dan bertanya, ini gimana ini soal pembagiannya. Nah, di ayat yang kelima ini diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sebagaimana kalian telah berselisih soal ghanimah, harta rampasan perang, hingga akhirnya Allah cabut pengaturan urusannya dari kalian, dan Allah tetapkan bahwa pembagiannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kadzalika amaraka rabbuka ayyuhan nabi bil khuruji minal madinah. Demikian juga Rabbmu, wahai Nabi, telah memerintahkan kepadamu untuk keluar dari kota Madinah, lil liqa'i iri Quraisyin, untuk menghadang rombongan dagang Quraisy. Wadzalika bil wahyi alladzi ataaka bihi Jibril. Dan itu atas dasar wahyu yang telah dibawa oleh Jibril kepadamu. Ma'a karahati fariqin minal mu'minina lil khuruj, dengan ketidaksukaan sebagian kelompok dari kaum mukminin untuk keluar dari kota Madinah. setelah kaum mukminin selesai dari perang Badar, itu ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Madinah dalam rangka menghadang rombongan dagang Quraisy. Diperintahkan untuk perang kembali. Ternyata di sini pun ada sebagian kaum mukminin yang tidak mau, merasa berat. Siapa sih yang tidak yang tidak berat ketika datang perintah apa? Perang. Dilanjut kemudian dengan ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yujadilunaka fil haqq. Mereka sebagian mukminin ini mendebatmu wahai Muhammad fil haqq, soal apa? Kebenaran. Soal perintah untuk keluar dari kota Madinah. Ba'dama tabayyana, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka diperintahkan untuk keluar dari kota Madinah dalam rangka berperang dan menghadang rombongan dagang Quraisy. Ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan mereka itu sedang digiring kepada kematian. Wahum yang turun, dalam keadaan mereka tahu tanda-tanda kematian. Mereka melihat tanda-tanda kematian. Nah, sekali lagi, ya, fitrah naluri manusia tidak suka kepada hal-hal yang berbau kematian. Ya, seperti salah satunya adalah apa? Peperangan. Saat ada perintah dari Allah agar Nabi dan kaum mukminin keluar dari kota Madinah untuk menghadang rombongan dagang Quraisy dan berperang, ternyata sebagian dari kaum mukminin merasa tidak senang. Merasa apa? Berat hati. Mereka pun mendebat Rasulullah SAW dalam hal ini. Mereka mendebat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Ya. Seakan-akan dalam benak mereka peperangan itu bisa membunuh mereka. Padahal kematian itu tidak bisa dipercepat dengan adanya peperangan, ya, dan tidak juga akan mundur waktunya ketika tidak ada peperangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa ya pasti akan merasakan kematian. Dan sudah ada batasan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing dari manusia. Namun demikian, ini gambaran bahwa perang itu memang sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang semua tidak menyukainya. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, diwajibkan kepada kalian berperang, sedangkan perang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Ya. Ketika ada perintah untuk keluar dari kota Madinah menghadang rombongan dagang Quraisy, itu kan langsung terbayang, oh berarti ini akan perang lagi. Ya. Ima perang atau cuma menghadang begitu saja tanpa terjadi peperangan. Tafsirannya, Qala yujadiluka ayyuhan nabi fariqun minal mu'minina fil qitali min ba'di ma tabayyana lahum anna dhalika waqi'un. Sebagian dari kaum mukminin mendebatmu wahai nabi soal perang, soal peperangan, soal keluar dari kota Madinah. Mimba di mata bayana, setelah jelas sebenarnya bagi mereka anna dzalika waqi'un, bahwa itu pasti akan terjadi. Ka'annahum yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka yakin bahwa peperangan itu akan menghantarkan mereka kepada kematian. Wahum yanzuruna ilaihi iyan, padahal mereka tahu tanda-tanda kematian itu. Semua orang memang punya perasaan takut akan mati, dan itu disampaikan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Man minna la yakhafu al maut, siapa di antara kita yang tidak takut akan apa? Mati. Ketika Nabi mengatakan man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Ketika Nabi selesai menyampaikan hadis ini, Aisyah merasa kebingungan. Kalau senang berjumpa dengan Allah, itu artinya senang mati, kan begitu? Makanya beliau datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang mati? Gak ada yang suka mati. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang beriman itu, ya, kalau dia sampai pada azalnya Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan, maka dia akan merasa senang. Karena itu kebaikan baginya. Itu pertanda bahwa dia akan bersegera bertemu dengan Allah azza wa jal. Nah, sekelompok kaum mukminin merasa kalau peperangan ini sesuatu yang bisa mengantarkan mereka kepada apa? Kematian. Padahal belum tentu begitu, ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ayat yang ketujuh berikutnya, wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuri وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian, إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, kalian akan menang menghadapi dua kelompok. Dua kelompok ini, pertama rombongan dagang Quraisy, yang kedua pasukan kafir Quraisy. Allah sudah janjikan bahwa kalian itu akan berhasil, kalian itu akan menang. Ya. Wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Namun kalian lebih menginginkan mendapatkan kemenangan itu menghadapi golongan atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan, yaitu rombongan dagang Quraisy. Ya. Jadi kan ada rombongan dagang Quraisy, ada pasukan kafir Quraisy. Ini dua-duanya akan dihadapi oleh siapa? Kaum mukminin. Diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk membawa keluar kaum mukminin menghadapi ini. Ya. Sebagian kaum mukminin merasa enggak suka dengan itu. Padahal Allah sudah janjikan bahwa kaum mukminin akan mendapatkan kemenangan, baik saat menghadang rombongan dagang Quraisy ataupun saat menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Nah, sebagian orang-orang yang beriman berharap yang dihadapinya adalah yang tidak memiliki apa? Kekuatan, yaitu rombongan dagang Quraisy. Rombongan dagang mana ada yang bawa senjata? Ya kan? Nah, orang-orang yang beriman berharap ini yang dihadapi. Wa yuridullah an yuhiqqal haqqo bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mempertegas kebenarannya dengan kalimatnya, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan memusnahkan orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Wadhkuru ayyuhal mujadiluna wa'adallah lakum bizzafari bi'ihdat ta'ifataini al-iru wa ma tahmiluhu min arzaq awan nafir wa huwa qitalul a'da wal intisar alaihim. Kata Allah di ayat yang ketujuh ini, ingatlah oleh kalian wahai para pendebat janji Allah untuk kalian, bidzafari biihda taifatain, bahwa kalian itu dapat meringkus salah satu dari dua kelompok yang kalian hadapi. Al-iru, rombongan dagang Quraisy, wa ma tahmiluhu min arzak, dan apa yang dibawanya dari berbagai macam harta. Au an-nafir, atau kelompok atau golongan an-nafir, yaitu kafir Quraisy, memerangi musuh. Wal intisar alaihim, dan mendapatkan kemenangan atas mereka. Wa antum tuhibbuna adh-dhafara bil-'ir dunal qital, sementara kalian, kata Allah, menginginkan bisa meringkus kelompok rombongan dagang dunal qital tanpa adanya peperangan. Ini sebagai pertanda dan semakin mempertegas dari apa yang telah kita sampaikan di ayat yang sebelumnya, bahwa tidak ada orang yang menyukai yang namanya perang. Ya, semua benci. Kalau bisa mendapatkan sesuatu tanpa harus melewati peperangan, kenapa tidak? Kalau boleh memilih antara mendapatkan sesuatu dengan tanpa perang dan melewati peperangan, maka tentu akan memilih yang pertama, mendapatkan sesuatu tanpa harus berperang. Dan ini yang diinginkan oleh kaum mukminin. Ya, sebagian dari mereka yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelajaran kepada kita, ya, bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah. Allah yang punya rencana. Wa yuridullahu an yuhiqqal Islam, Allah itu ingin menegaskan kebenaran Islam. Wa yu'lihi bi amrihi iyyakum, dan meninggikan Islam dengan memerintah kepada kalian bi qitalil kuffar, untuk memerangi orang-orang kafir. Wa yasta'salal kafirina bil halak, dan membinasakan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ini yang Allah inginkan. Dan pilihan Allah, keinginan Allah tentu lebih baik daripada pilihan kita, daripada keinginan kita. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya. Mungkin saja apa yang kita pilih ini hanya baik berdasarkan pikiran, keinginan, dan hawa nafsu serta perasaan kita. Tapi belum tentu itu baik berdasarkan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah ingin kaum mukminin keluar dari kota Madinah itu memang menghadapi orang-orang kafir, perang. Bukan hanya sekedar menghadang rombongan apa? Dagang. Ya. Dengan peperangan ini Allah ingin menegaskan kebenaran Islam dan ketinggiannya. Dan Allah juga ingin menghancurkan orang-orang kafir, membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya. Berikutnya di ayat yang ke-8, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah hendak menetapkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang musyrikin mereka tidak menyukainya. Tafsirannya, li'izzallahul Islam wa ahlahu. Allah ingin memuliakan Islam dan pemeluknya. Wa yudhibas syirk wa ahlahu, dan Allah ingin melenyapkan kesyirikan dan pelakunya. Walau karihal musyrikuna dzalika, walaupun kaum musyrikin tidak menyukai hal tersebut. Dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 itu terus saling berkaitan. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini Allah kembali menceritakan dari mulai ayat yang ke-9 ini soal apa yang dilakukan oleh kaum mukminin di perang Badar. Ya. Id tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian berdoa kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum. Lalu Allah mengabulkan doa kalian. Seraya Allah menyatakan, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku telah mendatangkan untuk kalian 1000 malaikat murdifin yang datang secara berturut-turut. Tafsirannya, udhkuru nikmatullah alaikum yauma badrin. Ini, ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian pada hari perang Badar. Ini penting diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini agar kaum mukminin itu tidak melupakan nikmat kemenangan. Bahwa orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan di perang Badar itu semata-mata karunia yang Allah berikan. Bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka seperti nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Allah ingatkan, ingat. Ini nikmat dari Allah kepada kalian. Mengingat nikmat itu sesuatu yang bisa membantu untuk mensyukurinya. Kata Allah di ayat ini dalam tafsirannya, "Udzkuru nikmatallah 'alaikum yauma badrin." Ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah berikan kepada kalian pada hari perang Badar. "Idz tatlubuna an-nashra 'ala aduwwikum." Saat kalian meminta kemenangan atas musuh-musuh kalian. "Fastajaballahu lidu'aikum qailan." Lalu Allah mengabulkan doa kalian seraya mengatakan, "Inni mumiddukum bi alfin minal malaikah." Sesungguhnya aku mendatangkan untuk kalian 1000 malaikat, minas sama, dari langit. Yatsba'u ba'dhum ba'dha, di mana sebagiannya menyusul sebagian yang lainnya. Jadi 1000 itu tidak langsung serentak seketika, tapi berangsur-angsur. Datang sekelompok, turun lagi sekelompok yang lainnya, turun lagi sekelompok lainnya, saling menyusul, ya, membantu kaum mukminin dalam peperangan, dalam pertempuran. Ini kan nikmat, sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Ini patut diingat sekali lagi supaya bisa mensyukurinya dengan baik. Karena gak mungkin kita bisa mensyukuri nikmat Allah kalau kita gak pernah mengingatnya. Bagaimana bisa kita bersyukur kalau kita gak ingat? Maka salah satu upaya untuk sekali lagi bisa mensyukuri nikmat adalah mengingatnya. Cobalah ingat-ingat nikmat, jangan melupakan, ya. Jangan seakan-akan Allah itu tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita berkeluh kesah, seakan-akan menjadi orang yang paling terzolimi. Ya. Coba ingat lagi nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebelumnya sampai dengan saat itu. Sehingga saat menghadapi kesulitan, ya bersabar sebentar. Ya. Nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar dari kesulitan yang kita hadapi. Maka jangan berkeluh kesah. Ya. Sepele, sedikit saja, insya Allah kesusahan, kesulitan akan berlalu. Setelah itu datang lagi kemudahan. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita sore hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat, ya. Terusnya mah ada hadiahnya, sekarang tidak ada hadiahnya, jadi ada pertanyaan. Ada sebenarnya, mungkin lupa ya. Nanti tolong disiapkan kan depan hadiahnya di sini, biar apa? Ada pertanyaan dari apa-apa yang sudah kita pelajari sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa